Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan Maghrib ini kita bisa bersama-sama berada di Masjid Al-Murabbi ini, dan tentunya kehadiran kita di sini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, yang namanya manusia itu butuh 5 jenis hidayah. Ada 5 jenis hidayah yang dibutuhkan manusia sepanjang hidupnya. Yang pertama namanya Hidayatul Huda. Hidayatul Huda. Hidayatul Huda ini adalah hidayah dalam bentuk pengetahuan. Misal gitu ya. Ada orang di Amerika sana. Mayoritas di sana kan agamanya Kristen. Tapi kemudian ada yang buka internet dan dia buka artikel tentang Islam. Nah, berarti dia sudah mendapatkan hidayah dalam bentuk pengetahuan. Jadi hidayah Islam dalam bentuk pengetahuan. Dia tahu bahwa ada agama yang namanya Islam, ajarannya begini dan begitu, seperti itu. Itu hidayatul huda. Yang kedua, hidayatul taufik. Ketika orang mendapatkan artikel tentang Islam, ada orang yang membenarkan artikel itu, ada juga yang menolak artikel itu. Kalau orang yang membenarkan, berarti orang itu mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Kalau orang itu tidak membenarkan, berarti orang itu tidak mendapatkan hidayatul taufik, seperti itu. Jadi hidayatul taufik itu pembenaran terhadap informasi yang dia peroleh. Ya, informasi tentang kebenaran tentunya. Yang ketiga, hidayatul iradah. Hidayah dalam bentuk kemauan. Orang sudah dapat berita tentang Islam, dia juga sudah mengakui bahwa informasi itu adalah kebenaran, tapi tidak semua orang yang sudah mendapatkan hidayatul taufik punya keinginan untuk masuk Islam. Gak semua, gitu ya. Tidak semua orang yang tahu bahwa Islam itu benar, dia kemudian memeluk Islam. Tidak semuanya. Seperti ada jamaah masjid di Sarijadi, ya. Beliau pernah kuliah di Jerman. Nah, ketika di Jerman pernah ngobrol-ngobrol sama profesornya. Kata profesornya, sebetulnya Islam itu benar katanya. Terus kenapa tuh Pak Profesor gak masuk Islam? Dan gimana lagi, saya mah dari kecil juga, dari kecil besar sampai sekarang tua sebagai orang Kristen. Saya lahir sebagai orang Kristen, besar sebagai orang Kristen, dan tua sebagai orang Kristen. Ya sudah, saya terima aja seperti ini. Jadi dia gak punya keinginan sedikit untuk masuk Islam. Padahal tahu Islam itu benar. Ya gitu. Ya, tahu Islam itu benar. Tidak ada keinginan. Atau misalnya ada tokoh di Amerika ya. Tokoh di Amerika yang sangat terkenal. Kalau Islam itu dicaci maki, dihina, diserang, profesor ini bakal maju di barisan paling depan membela Islam. Pokoknya mah kalau ada orang macam-macam dengan Islam, dia akan maju. Apakah dengan bicara ataukah dengan menulis, dia akan meluruskan semua kesalahpahaman yang berkaitan dengan Islam. Tapi beliau orang Katolik, seorang pendeta, sampai sekarang pun belum masuk Islam. Tidak ada keinginan dalam hatinya untuk memeluk agama Islam. Walaupun tahu Islam itu benar, seperti itu. Ya. Jadi nggak ada keinginan. Ada orang punya keinginan, tapi belum tentu mendapatkan hidayah keempat, namanya hidayatul quwwah. Hidayah berupa kekuatan untuk mengamalkan atau melaksanakan atau mewujudkan keinginannya. Dia ingin masuk Islam, tapi belum tentu dia punya kekuatan untuk memeluk agama Islam. Seperti contohnya seorang tokoh di kota Mekah yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu sudah punya kecenderungan untuk memeluk agama Islam. Tapi akhirnya mati di Badar dan dikecemplungin ke sumur Badar seperti itu. Dikuburkannya. Nah ketika dikuburkan di Badar, di sumur Badar, anaknya yang bernama Abu Huzaifah bin Utbah nangis. Ditanya sama Rasulullah SAW, ya Abu Huzaifah, kenapa kamu sampai nangis seperti itu? Wahai Rasulullah, Anda sendiri tahu bahwa bapak saya ini punya keutamaan. Dan saya sangat berharap sekali dia akan memeluk agama Islam. Tapi ternyata kenyataannya seperti ini. Ya, jadi Abu Huzaifah menyesalkan kematian bapaknya sebagai orang musyrik. Padahal dia sendiri mengetahui bapaknya ini punya kecenderungan terhadap Islam. Seperti itu. Jadi hidayah yang keempat itu hidayatul quwwah. Dan hidayah yang kelima adalah hidayatul istiqomah. Tidak semua orang yang memeluk Islam mati sebagai muslim. Mudah-mudahan kita tidak yang seperti ini. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita mah dapatnya lima jenis hidayah. Ya, amin ya rabbal alamin. Hidayatul huda, hidayatul taufik, hidayatul iradah, hidayatul quwwah, dan hidayatul istiqomah. Nah yang ada di sini, duduk di sini, berarti dapat empat hidayah. Yaitu hidayatul quwwah, diberikan kekuatan agar bisa pergi ke masjid sholat berjamaah. Tapi apakah ini bisa kita lakukan sampai mati? Kita harus terus minta kepada Allah agar kita diberikan hidayatul istiqomah. Seperti itu. Ya. Bisa dibaca dalam buku Ibnu Qayyim judulnya Madarijus Salikin. Ada gitu di Indonesia? Ada. Satu terbitan Al-Kausar, satu jilid sudah diringkas, ya. Satu lagi terbitan Robani, tiga jilid gitu. Masing-masing jilidnya 500 halaman gitu ya. Mangga itu mah. Yang punya rezeki, ya, enakan bukunya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita berada di sini bukan karena kita orang soleh, ya, bukan ya pengen jadi orang soleh. Tapi kita ada di sini itu bukan karena kita orang soleh, tapi karena kita dibantu, ditolong sama Allah. Nah sekarang kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi bisa kita bagi dua. Satu, kehidupan beliau sebelum diutus dan kehidupan beliau setelah diutus. Kehidupan beliau sebelum diutus itu bisa kita lihat dari sudut pandang latihan kepemimpinan atau pendidikan kepemimpinan. Jadi kehidupan beliau dari mulai dikandung oleh Siti Aminah sampai nanti mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu adalah masa-masa pendidikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin di antara kita jadi pemimpin atau kita ingin mendidik beberapa orang dari kita untuk jadi pemimpin, maka silahkan lihat perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai kandungan sampai beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Kita lihat. Yang pertama, beliau itu ternyata lahirnya dari keluarga bangsawan. Dari keluarga bangsawan. Dari keluarga terpilih. Sebagaimana terungkap dalam pembicaraan antara Heraklius dan Abu Sufyan. Hei Abu Sufyan, bagaimana nasab orang yang ngaku nabi itu? Oh, dia berasal dari keluarga yang mulia, dari keluarga pilihan. Kata Heraklius, memang begitulah para nabi dan rasul. Diutus dari orang-orang yang merupakan atau diutus dari nasab pilihan di antara kaumnya. Jadi nabi itu diutus dari kalangan bangsawan. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin merubah sebuah negara, maka ubahlah pusatnya, yaitu ibu kotanya. Kalau kita ingin merubah sebuah ibu kota negara, maka ubahlah penguasa-penguasa yang ada di ibu kota tersebut. Kalau kita ingin merubah ibu kota, apa penguasa-penguasanya, ubahlah hati mereka. Seperti itu. Itu runtutannya seperti itu. Pertama berubah hati dulu, ya, yaitu hati kaum penguasa. Setelah itu penguasanya akan melakukan perubahan di dalam ibu kota. Kalau ibu kota berubah, seluruh negara bakal berubah. Gitu teorinya. Kita lihat. Ya, kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangsawan. Dan ketika nanti beliau menjadi nabi, orang-orang yang beliau dakwahi itu mayoritas bangsawan. Mayoritasnya bangsawan, bukan rakyat jelata. Memang Ibnu Hisham mengambil kesimpulan, pengikut beliau itu mayoritasnya adalah orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin. Tetapi ketika diteliti lagi oleh penulis buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdus Sattar Asy-Syeikh namanya. Syekh Abdus Sattar Asy-Syeikh ya namanya itu. Abdus Sattar Asy-Syeikh. Nah, dalam buku ini beliau mengatakan setelah diteliti nasab para sahabat yang memeluk agama Islam, ternyata mayoritasnya itu adalah bangsawan Quraisy. 10 sahabat yang dijamin masuk surga aja semuanya bangsawan. Mulai dari Abu Bakar. Abu Bakar itu turunan Quraisy. Yang namanya turunan Quraisy pasti bangsawan. Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir. Turunan Fihir. Semua orang turunan Fihir itu Quraisy. Artinya Abu Bakar itu bangsawan. Umar. Umar itu namanya Umar bin Khattab bin Ufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qut bin Riyah bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir. Turunan Fihir, bangsawan. Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir. Turunan Fihir, bangsawan. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir. Turunan Fihir, bangsawan juga. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zuhrah. Ya. Bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir. Turunan Fihir juga bangsawan. Jadi yang beliau pilih itu mayoritas kalangan bangsawan. Karena kalangan bangsawan itu punya akses pada kekuasaan. Sehingga bisa melakukan perubahan lebih optimal atau lebih mudah melakukan perubahan dibandingkan kalau yang melakukan perubahan itu rakyat biasa. Bukan berarti rakyat biasa tidak bisa melakukan perubahan, tetapi kalau perubahannya ingin cepat, ideal, maka kaum bangsawan yang bisa melakukannya. Gitu. Kemudian, kalau ingin merubah negara, ubah ibu kotanya. Kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan ibu kotanya. Kalau ingin menguasai sebuah negara, kuasai ibu kotanya. Ini rahasia mengapa Rasulullah SAW selalu fokus ke kota Mekah. Mengapa beliau selalu fokus ingin mengislamkan kota Mekah. Bahkan setelah beliau hijrah ke Madinah, fokus beliau tetap ke kota Mekah. Karena Mekah adalah pusat jazirah Arab. Kalau Mekah masuk Islam, seluruh jazirah Arab bakal masuk Islam. Dan itu terjadi ketika nanti tahun 8 Hijriah terjadi Futuh Mekah, ya, kota Mekah dikuasai, semua penduduk jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana bisa kita saksikan dalam surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang-orang Arab masuk Islam setelah kota Mekah masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Tapi sebelum Mekah masuk Islam, penduduk wilayah-wilayah Arab sedikit sekali yang memeluk agama Islam. Ini rahasianya. Kita lihat lagi, ketika umat Islam perang sama Persia, dalam berbagai peperangan Persia kalah, tapi mereka kirim lagi prajurit. Mereka kalah, kirim lagi prajurit. Mereka kalah, kirim lagi prajurit. Tetapi ketika ibu kota mereka yang namanya Madain atau Tesipon dikalahkan, dikuasai kaum muslimin, lumpuh seluruh Persia. Persia tidak bisa lagi melakukan perlawanan terhadap umat Islam karena ibu kotanya dikuasai. Emang kenapa kalau ibu kota sebuah negara dikuasai mereka jadi lumpuh? Karena pemimpin ada di ibu kota. Orang pinter ada di ibu kota. Uang ada di ibu kota. Pemikir ada di ibu kota. Semuanya itu diatur di ibu kota. Ibu kota lumpuh, semua lumpuh. Itu juga rahasianya. Kenapa umat Islam selalu bersemangat untuk menguasai kota Konstantinopel? Kenapa? Agar perang antara Islam dan Romawi itu bisa cepat selesai. Kalau Romawi, ibu kotanya Konstantinopel dikuasai, perang berakhir. Tetapi karena ibu kota Konstantinopel ini terus-menerus bisa bertahan, perang Islam dengan Romawi terus berkelanjutan sampai berakhir pada tanggal 29 Mei 1453. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil menguasai Konstantinopel. Setelah Konstantinopel dikuasai, Romawi lumpuh. Perlawanan berakhir dan perang antara Islam dan Romawi berakhir. Muncul perang baru, Islam lawan Eropa modern, seperti itu. Dan itu juga yang jadi rahasianya. Kenapa ketika terjadi peristiwa revolusi Bolshevik tahun 1917 pada bulan Oktober di Rusia, orang-orang komunis itu hanya menguasai ibu kota Rusia, sementara kota-kota yang lain dibiarkan. Dan begitu ibu kota Rusia berhasil dikuasai, seluruh Rusia dikomuniskan. Karena memang kalau kota sudah dikuasai, maka semua perlawanan di daerah yang lain bakal lumpuh, seperti itu. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kalau ingin menyelesaikan masalah itu, selesaikan langsung dari pusatnya. Dan mungkin ini yang jadi rahasianya gitu ya. Kenapa Jakarta yang diincar seperti itu? Itu ya. Kenapa Jakarta yang diincar? Itu tuh rahasianya. Rahasia perjuangan berbagai macam aliran dari berbagai wilayah di dunia itu ya. Itu memang selalu mengincar ibu kota. Gitu. Ibu kota dikuasai, otomatis yang lain dikuasai. Gitu tuh. Otomatis itu mah. Ya, karena di ibu kota itu semuanya ngumpul. Yang namanya pemimpin, pemikir, uang, militer gitu ya, jenderal-jenderalnya gitu, ngumpulnya di sana. Sekali lumpuh, lumpuh semua. Itu satu, Nabi itu dari kalangan bangsawan. Yang kedua, beliau kemudian hidup dalam suasana yang mendukung untuk menjaga kesehatan fisik. Beliau disusui dengan ASI ya di pemukiman Bani Sa'ad bin Bakar. Kemudian setelah masuk usia 2 tahun makanannya sederhana berupa kacang-kacangan dan susu kambing. Ini sehat. Beliau senantiasa bergerak, tidak pernah diam di rumah. Dari pagi sampai malam itu bergerak di luar berinteraksi dengan alam. Ini yang kedua. Seorang calon pemimpin harus sehat fisiknya. Satu, pemimpin yang ideal harus dari kalangan bangsawan. Yang kedua, pemimpin yang ideal harus punya kesehatan fisik. Yang ketiga, pemimpin yang ideal harus menguasai bahasa. Karena itu Rasulullah SAW tinggal di Bani Sa'ad bin Bakar. Dan ketika Rasul nanti sudah diutus, beliau mengatakan, saya adalah orang Arab yang paling fasih. Karena saya dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Seorang pemimpin harus pintar berbicara. Salah berbicara celaka. Ya, kasusnya sudah ada. Gitu ya. Bukan ada, sebetulnya banyak kasus ketika pemimpin salah ngomong, ya udah. Karirnya selesai. Seorang pemimpin itu tidak boleh salah berbicara. Tidak boleh. Salah berbicara, terekspos, sudah habis karirnya. Itu pemimpin. Gitu. Jadi pemimpin itu yang ideal dari bangsawan, sehat fisik, pintar bicara, Nah sekarang kita akan lihat lagi nomor empatnya, pemimpin itu harus mengenal anggota keluarganya. Baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Karena itu Rasul oleh Siti Aminah dibawa ke Madinah. Karena di Madinah masih ada saudara-saudara beliau, paman-paman beliau dari garis buyut. Yaitu istrinya Hasim yang bernama Salma. Jadi pemimpin harus mengenal anggota keluarga baik yang dekat maupun yang jauh. Nah sekarang kita masuk tema berikutnya. Ketika umur 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Setelah Abdul Muthalib wafat, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya Nabi? Pamannya, ya, pamannya Nabi. Saya gambarkan kembali. Dari mana hubungan paman dan keponakan ini? Paling atas kita tulis nama Murrah. Dari Murrah ini kita lihat dua cabangnya. Ada Kilab dan ada Yaqazah. Kilab punya anak namanya Kusoy. Kusoy punya anak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak namanya Hasyim. Hasyim punya anak namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Mahzum bin Yaqazah. Salah satu istri Abdul Muthalib. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah dan Abu Thalib. Abdullah kemudian punya anak yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Thalib sendiri nanti menikah dengan seorang wanita yang bernama Fatimah juga. Fatimah binti Asad bin Hasyim. Ini. Jadi Rasulullah SAW itu keponakan dari Abu Thalib. Abu Thalib itu saudara seibu sebapak dari Abdullah. Beda dengan paman-paman beliau yang lain, yang beda ibu. Itu sudah kita paparkan pekan yang lalu. Abdul Muthalib itu punya 5 istri. Oh gitu ya, tekagok seperti itu. Istrinya berapa? 5. Ya. Nutailah, Alah, Fatimah, Samro, Lubna. Nah jadi Abu Thalib itu paman, memang betul-betul paman gitu. Bapak ibunya itu sama. Ya, bapak ibunya Abdullah dan Abu Thalib itu sama. Nah Rasulullah SAW di usia 8 tahun masuk ke rumahnya Abu Thalib. Masuk ke rumah Abu Thalib, diasuh oleh Abu Thalib dan merasakan kasih sayang Abu Thalib. Tentu saja yang ngasuh sehari-hari mah bukan Abu Thalib. Abu Thalib mah ada kerja, namanya juga bapak. Yang ngasuhnya mah ya istrinya yang bernama Fatimah. Nah kalau Abu Thalib ini yang saya ketahui istrinya cuma 1. Gitu ya. Kalau bapaknya istrinya 5, kalau Abu Thalib mah istrinya cuma 1. Fatimah. Dan Fatimah ini nanti melahirkan 6 orang anak. Yang pertama namanya Thalib, Karena itu Abu Thalib diberi nama julukan atau nama panggilan Abu Thalib, nama anaknya. Nama aslinya Abdu Manaf. Abdu Manaf, ini nama aslinya. Tapi karena punya anak namanya Thalib, dipanggil jadi Abu Thalib. 10 tahun kemudian, lahirlah anak yang kedua, Aqil. Bedanya 10 tahun. Bedanya 10 tahun. 10 tahun kemudian, lahir anak ketiga, anak laki-laki ketiga, Ja'far. 10 tahun kemudian, lahir anak laki-laki yang keempat, Ali. Bedanya 10 tahun, 10 tahun. Pinter ini gitu, gimana cara ngaturnya gitu ya. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Anak laki-laki itu, 40 tahun, 4 anak laki-laki. Nah, pasangan ini juga punya 2 anak perempuan. Cuma saya tidak mengetahui berapa jaraknya. Di sebelah mana lahirnya. Tapi sepertinya di sini lahir yang namanya Fahithah atau Ummu Hani. Ummu Hani. Dan di sini ada anak lagi yang namanya Junadah. Nah, ini anak-anak Abu Thalib, Fatimah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah ini, sepertinya di rumah ini baru ada 3 orang anak. Thalib, Aqil, sama Fahithah. Ada 3 orang anak. Tapi beriring dengan waktu, Nabi bertambah dewasa, nanti lahir Ja'far. Ja'far masih kecil, itu suka diajak main sama Nabi dan juga sama Fahithah. Jadi Fahithah sama Nabi itu udah dari kecil emang hidup bareng gitu tuh. Makanya nanti pas Nabi sudah dewasa, Nabi melamar Fahithah ini. Dilamar ke Abu Thalib, "Pak, saya teh kayaknya udah masuk usia nikah. Gimana kalau Fahithah saya lamar aja jadi istri?" Wah, Abu Thalib itu mah apa ya, kaget gitu. Kirain teh Nabi itu gak punya perasaan ke Fahithah. Ternyata punya perasaan. Namanya laki-laki sama perempuan tumbuh dewasa ya, saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya ada perasaan gitu tuh. Ternyata Fahithah ini sudah ada yang melamar. Ya mau gak mau dikemukakanlah dengan sejelas-jelasnya. "Aduh, maaf, bukannya paman gak mau menikahkan kamu sama Fahithah. Tapi Fahithah sudah dilamar." "Sama siapa?" "Ternyata dilamarnya itu sama ini. Amr itu punya anak yang lain. Namanya Hubairah." "Jadi dilamar sama kakek." Gitu ya. "Dilamarnya sama kakek." Bayangkan. Kan itu Fatimah itu bapaknya, ibunya Abu Thalib. Ibunya Abu Thalib itu punya saudara laki-laki namanya Hubairah. Namanya Hubairah. Nah, Hubairah itu ngelamar anaknya Abu Thalib. Incu dilamar. Gitu ya. Incu dilamar. Makanya jangan takut jadi laki-laki mah. Kalau masih muda mah insya Allah laku gitu. Udah aki-aki aja masih bisa dapat gadis gitu tuh. Ya. Yeah. Tenang jadi laki-laki mah gitu tuh. Ya. Yeah. Nah, ternyata udah ada yang lamar. Yang ngelamar kakeknya atau pamannya Abu Thalib. Gitu. Pamannya Abu Thalib yang ngelamar itu. Kumaha deui yang paman ngelamar mau ditolak kumaha, terima kumaha gitu ya. Ya ini dikemukakan pada Rasulullah SAW bahwa Fahithah ini sudah ada yang melamar. Ada yang bertanya, "Kang, waktu itu kira-kira perasaan Rasul kayak gimana?" "Ya nggak tahu gitu ya." Yang jelas mah perasaan Nabi mau lebay gitu ya, nggak akan lebay. "Aduh, ditolak, ngambil we ini tali jemuran tetangga gitu ya, belitkeun jantung." Ngapain kayak gitu ya, jadi laki-laki nggak boleh seperti itu. Ditolak sekali, cari lagi aja ya. Yeah. Dah, Ahwat juga gak seneng kalau lihat laki-laki ditolak kemudian murung gitu ya. 3 bulan gak keluar rumah gitu. kuliah absen alpa gitu ya, ke kantor resign gitu, kunaon oh, ditolak jang naon digawe gitu tah. Enggak usah. Eh yang namanya laki-laki mah tolak cari lagi yang lain, tolak cari lagi yang lain, tolak cari lagi yang lain sampai ketemu. Manya 100 kali percobaan gagal terus mah mal mungkin gitu ya. Terus kayak gitu enggak ya gampang move on-nya lah laki-laki mah gitu ya. Seperti itu. Tong apa ya kata orang Sunda mah PSMR apa namanya teh gitu ya. Seperti itu tuh. Jangan seperti itu. Nah, Nabi gimana perasaannya? Yang jelas mah enggak lebay. Gitu enggak lebay gitu ya. Kayak ditolak kayak gitu dah. Dan nanti Nabi itu ditolak lagi sama Umuhan itu. Sama Umuhan itu dua kali ditolaknya. Setelah Futuh Mekah, Umuhani masuk Islam. Hubayroh tetap gak mau masuk Islam. Akhirnya cerai. Maka Rasul pun melamar Umuhani. Gimana kalau sekarang kamu saya nikahi? Kata Umuhani, wahai Rasulullah, saya tuh punya 4 anak kecil. Kalau saya menikah, saya bakal sibuk ngurus suami gitu tuh. Dan lupa ngurus anak. Karena itu mohon maaf wahai Rasulullah, saya tidak bisa menikah dengan Anda. Wah, hebat gitu ya. Nolak. Nabi ditolak, bayangin seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat bangsawan Arab, wanita itu punya hak-hak yang besar. Mereka tidak seperti yang digambarkan bahwa mereka tuh ah kumaha bapak, kumaha ibu, ya kayak Siti Nurbaya kawin ya kawin, kata kolot kawin ya kawin. Gak seperti itu ternyata. Umuhani bisa nolak itu. Artinya wanita bangsawan di Arab itu punya kemerdekaan yang sangat tinggi. Gitu tuh. Itu Umuhani ya. Jadi Rasul tuh punya juga riwayat ditolak. Punya riwayat ditolak seperti itu. Jadi tidak nyunah kalau laki-laki belum pernah ditolak. Jadi kalau ada ahwat yang memberikan pengalaman ditolak buat para ikhwan, lakukan saja gitu ya. Biasanya kalau ahwat itu kan khawatir ya, kalau nolak ikhwan itu nanti gimana gitu tuh. Gak usah khawatir, itu mah resiko ikhwan. Kalau memang ada ikhwan melamar kita gak suka, bukan kita ya, ahwat gak suka, dan saya bukan ahwat. Ahwat gak suka ya tolak saja. Atau gimana nanti kasihan, itu resiko laki-laki. Apa? Resiko laki-laki. Gitu tuh. Resiko laki-laki ditolak. Nabi itu ditolak bukan cuma oleh Fahitoh, bukan. Ada juga yang menolak Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, setelah habis masa iddah, Rasul mendatangi Ummu Salamah. Ummu Salamah, maukah Anda saya nikahi? Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bukannya saya tidak mau, tapi saya punya 3 alasan. 1, saya ini sudah tua. 2, saya banyak anak. 3, saya pencemburu. Kata Ummu Salamah. Kata Rasul, wahai Ummu Salamah, masalah engkau lebih tua, jelas saya lebih tua. Rasul saat itu 55 tahun, Ummu Salamah 28 tahun. Gitu. Jelas Nabi jauh lebih tua. Jadi itu bukan alasan. Tentang anak-anak kamu, itu jadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Dan tentang sifat cemburu kamu, saya doakan semoga Allah mengangkatnya. Kurang lebih seperti itu. Kata Ummu Salamah, ya kalau gitu mah saya udah gak punya alasan lagi. Jadi gimana? Mangga ditikah. Seperti itu. Ya. Jadi awalnya ditolak. Jadi ketika ditolak ya jangan langsung mundur gitu tuh. Nego dulu gitu ya. Mungkin gitu ada keinginan seperti itu. Ya ada keinginan yang ingin disampaikan seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah ditolak. Walaupun kisah penolakan yang pertama itu saya belum menemukan keterangan dari para ulama apakah riwayat ini sahih atau tidak. Tapi kalau penolakan yang kedua itu udah jelas sahihnya karena diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dan juga Imam Ahmad. Jadi hadisnya sahih itu. Ya. Oke, kita balik lagi. Nah, Nabi akhirnya hidup di rumah Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun kemudian mengajak beliau untuk pergi melakukan, bukan melakukan ya, pergi bersama kafilah dagang. Ketika usia Rasulullah SAW 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW untuk berdagang ke negeri Syam, tepatnya ke kota Damaskus. Tepatnya ke kota Damaskus. Dagang ini merupakan training kepemimpinan yang lain. Seorang pemimpin atau sekolah kepemimpinan harus ada kurikulum dagang. Harus ada mata pelajaran dagang. Kenapa? Karena Nabi juga pernah dagang. Dagang ini mendidik apa? Dagang ini mendidik sisi manajemen. Seorang pedagang harus punya kekuatan manajerial yang baik. Kalau tidak punya sisi manajerial yang baik, usahanya bakal bangkrut atau jalan di tempat. Zaman Nabi, seorang pedagang berarti harus bisa yang namanya manajemen onta. Manajemen apa? Onta. Ya, manajemen onta. Manajemen onta itu seperti apa? Seorang pedagang harus bisa bagaimana cara memasang kendali onta, bagaimana memasang sadel onta, bagaimana cara menaikkan barang ke atas onta tapi ontanya gak kesakitan. Karena kalau dikasih beban itu bisa sakit ontanya, bisa kesakitan. Nah, bagaimana caranya menaikkan beban tapi ontanya gak sakit? Gitu. Kemudian juga bagaimana cara menyuruh onta duduk, menyuruh cara onta berdiri, itu ada teknik-teknik khusus. Orang harus pinter itu. Kemudian onta itu ada saatnya dia harus minum, dan minumnya juga lama, gak bisa dicepet-cepet, buruan atuh, itu gak bisa. Ya. Kemudian onta juga butuh makan, seperti itu. Ini butuh manajemen yang baik. Kemudian seorang pedagang juga harus mengetahui yang namanya jalur perdagangan. Ketika dia sampai di sebuah jalan yang berliku atau yang berbelok, ada belok kanan, belok kiri, ada maju ke depan, dia harus bisa menentukan jalan mana yang ada teman dan jalan mana yang ada musuh. Di belokan ini ada suku apa, dia sekutunya siapa, harus tahu. Di belokan ini ada suku apa, sekutunya dengan siapa. Apakah dia sudah memutuskan hubungan dengan sekutunya atau belum? Apakah dia sudah menjalin persekutuan dengan musuhnya atau belum? Itu harus tahu. Karena salah belok, dibegal. Salah belok, dirompak. Salah belok, mati. Seperti itu. Harus tahu manajemen jalur perdagangan. Kemudian juga seorang pedagang harus mengetahui yang namanya padang rumput. Sepanjang jalan, padang rumput mana yang sudah dimakan rumputnya sama kafilah dagang yang sudah sampai di sana, dan mana padang rumput yang belum dimakan oleh kuda-kuda atau onta-onta yang lewat ke sana. Itu harus tahu. Karena salah belok, onta gak dapat makan, mati. Onta mati, orangnya ikut mati. Seperti itu. Jadi harus tahu padang-padang rumput mana yang masih menyisakan rumput. Juga harus mengetahui oase-oase mana yang ada airnya dan oase mana yang sudah habis airnya. Salah belok, mati. Gitu. Harus tahu juga ya, yang namanya produk. Produk apa yang laku di pasar yang sedang kita tuju. Kalau mau ke Damaskus, Damaskus butuh barang apa? Jangan sampai salah bawa barang. Begitu nyampe, barang tidak laku. Rugi seperti itu. Juga harus mengetahui situasi politik di tempat tujuan. Apakah gubernurnya masih yang sama atau sudah beda? Kalau sudah beda, apakah gubernur yang baru ini tegas atau lebih mata duitan? Seperti itu. Jadi harus tahu apakah harus nyogok apa enggak. Itu harus tahu. Gitu ya. Jadi yang namanya dagang itu belajar manajemen. Dan pemimpin harus bisa manajemen. Kalau enggak bisa manajemen, orang yang salah akan ditempatkan di tempat yang tidak tepat, seperti itu. Si A harusnya di sini, ditempatkannya di situ. Jadi kacau balau semuanya. Pemimpin harus tahu manajemen. Kemudian yang namanya dagang juga latihan komunikasi. Karena gak mungkin orang dagang ada yang beli, "Pak ini berapa?" Gitu. Ya, "Pak itu berapaan?" Gitu. Gak bisa. Gak bisa. Orang itu kalau yang namanya dagang harus ngomong yang jelas, kemudian menarik. Jadi belajar komunikasi. Nah, jadi Rasulullah SAW berangkat menuju Syam di usia 12 tahun. Dan di pukul 7.30 kita berangkat ke tempat wudu untuk menyambut sholat isya. Gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada usia 12 tahun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan ini ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Bostra. Insyaallah ke depannya mah nanti sama panitia akan disediakan gambar gitu ya. Bostra teh sebelah mana katanya gitu. Itu Kang Gus ya. Sebelah mana Kang Gus teh. Nah, ya. Ketika sampai di Bostra, ada seorang pendeta namanya Bahiro. Bahiro. Ini jangan dipisah nulisnya. Jadi Bahira itu ya bukan. Bahira. Bahiro. Ada seorang pendeta namanya Bahiro. Menyaksikan ada yang aneh dengan rombongan ini. Karena ketika rombongan ini ada di kejauhan, awan itu katanya selalu menaungi. Dan ketika rombongan ini kemudian istirahat di bawah pohon, tiba-tiba dahan-dahan pohon itu merunduk katanya, seperti menaungi orang yang ada di bawahnya. Maka Bahiro pun tidak seperti biasanya, karena biasanya kalau ada kapilah lewat, "Njugwe liwat," gitu ta. Gak ada perhatian dari Bahiro. Tapi ketika ada rombongan yang aneh seperti ini, Bahiro kemudian ngutus orang keluar, undang mereka semua untuk masuk ke dalam. Akhirnya rombongan ini pun masuk ke dalam ruangan, ya, ke dalam gereja. Dan setelah tiba di dalam, ditanya sama Bahiro, "Apa semuanya sudah ikut?" "Sudah," katanya. "Tapi kok saya ngerasa ada yang masih kurang ini?" Kata Abu Thalib, "Di belakang sebetulnya masih ada. Tapi cuma anak kecil." Kata Bahiro, "Suruh semuanya masuk." Akhirnya semuanya disuruh masuk. Ternyata anak kecil yang disuruh di luar jaga barang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam ruangan, ditanya-tanya sama Bahiro. Ternyata Bahiro bisa memastikan bahwa anak kecil ini di masa depan akan menjadi orang besar. Pertanyaan, apakah hadis tentang masalah ini sahih? Ternyata diskusi-diskusi yang akhir menunjukkan bahwa hadis tentang masalah ini sanadnya sahih. Walaupun pada masa-masa awal ada ulama yang mengatakan dhaif, tapi setelah diteliti ulang hasan. Sekarang sampai pada kesimpulan bahwa hadisnya sahih. Para ulama hadis memang punya beberapa istilahnya maya apa ya, ketetapan atau apalah namanya. Kalau hadis yang sudah disohihkan pada masa lalu, itu tidak bisa lagi ulama zaman sekarang mendoifkannya. Itu tidak mungkin. Karena jika seorang ulama pada masa lalu mensohihkan sebuah hadis, jalur sanad pada masa lalu masih banyak. Katanya seperti itu. Tapi banyak jalur sanad sekarang itu sudah hilang. Sehingga bisa jadi ulama zaman sekarang melihat hadis itu seolah-olah dhaif. Padahal ada jalur-jalur penguat, katanya seperti itu. Tapi kalau mensohihkan hadis yang dulunya dhaif, itu bisa. Karena bisa jadi jalur yang dulu belum ketemu oleh ulama hadis, sekarang ditemukan, seperti itu. Ya, wallahu a'lam, itu nanti diskusinya dengan ahli hadis masalah seperti itu. Cuma sanad hadis ini sahih. Cuma ada masalah pada matannya. Matan itu isi hadisnya. Dalam redaksi hadisnya, pendeta Bahiro mendesak Abu Thalib, kalau kamu sudah selesai urusan dagang di kota ini, cepat-cepat bawa balik. Emang kenapa? Kalau anak ini ketemu atau ditemukan sama orang Yahudi, mereka akan mencelakainya. Nah kemudian dalam riwayat hadisnya, Abu Bakar kemudian menyuruh Bilal untuk menemui, apa, untuk menemani Nabi Muhammad kecil pulang ke kota Mekah. Jadi ini masalahnya, kok di situ ada Abu Bakar? Ada Bilal. Ini masalah. Seolah-olah Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi. Padahal Abu Bakar itu 3 tahun lebih muda dari Nabi. Abu Bakar itu. Bilal entah masih di alam mana. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Sanadnya sahih, matannya bermasalah. Jadi bisa jadi perawi hadisnya lupa. Mungkin orangnya bukan Abu Bakar dan Bilal, tapi yang lain. Karena lupa, masuklah nama Abu Bakar dan Bilal. Sehingga para ulama mengatakan, betul bahwa Nabi itu pernah bahkan sering bolak-balik dagang ke negeri Syam. Tetapi penyebutan Abu Bakar dan Bilal dalam hadis ini adalah kesalahan dari perawinya. Pelajarannya apa? Pelajarannya yang tadi, dagang itu melatih sisi manajerial seorang pemimpin, satu. Pelajaran kedua, ternyata ahli kitab itu sudah mengetahui bahwa Muhammad kecil itu nantinya bakal jadi nabi. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Abdullah bin Salam pernah ditanya atau pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kami mengenal Anda itu melebihi pengenalan kami terhadap anak kami. Maksudnya gimana? Maksudnya anak kami mah nggak tahu siapa bapaknya, katanya seperti itu. Ya, sementara Anda itu sudah dijelaskan bapaknya siapa, ibunya siapa, lahirnya kapan, tempatnya di mana, nerima wahyunya di mana, sudah dijelaskan. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab sudah dijelaskan. Sementara anak saya, wahai Rasulullah, itu gak tahu siapa bapaknya. Maksudnya apa? Bisa jadi istrinya udah zina sama orang lain gitu ya. Kemudian pas borojol diakukeun we bapaknya saya. Bisa jadi seperti itu. Karena orang-orang Yahudi kaum wanitanya emang seperti itu. Seperti yang sekarang-sekarang ya, rame itu di Amerika Serikat ada profesor Yahudi yang masuk Islam gara-gara meneliti masalah masa iddah. Kenapa sih di Islam itu harus ada masa iddah? Setelah diteliti ternyata sebelum masa iddah berakhir, bekas hubungan suami istri itu menyisakan yang namanya jejak genetis. Kalau misalnya sebelum masa iddah berakhir dia nikah lagi, anaknya nanti bisa punya beberapa jejak genetis. Jadi nanti suami barunya bakal marah. Kenapa ini anaknya mirip suami kamu yang lalu? Katanya seperti itu. Ya. Makanya di Islam ada yang namanya masa iddah. Agar terhindar dari masalah seperti ini. Nah setelah menemukan hikmah dari masa iddah, akhirnya profesor Yahudi ini masuk Islam. Setelah masuk Islam dia teliti istrinya sendiri. Ternyata istrinya itu punya banyak jejak genetis seperti itu. Artinya suka selingkuh sama laki-laki lain kayak gitu tuh. Itu istri orang Yahudi itu ya, kayak gitu kelakuannya gitu. Kalau istri orang Islam mah bager-bager biasanya gitu ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bepergian ke negeri Syam bahkan berulang-ulang. Sedikit lagi ini ya ceritanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Di Mekah Rasul itu biasa menghabiskan waktu untuk menggembala kambing. Menggembala kambing ini dengan gaji beberapa keping uang. Dan menggembala kambing ini latihan kepemimpinan juga. Karena kambing itu makannya lama. Orang yang menggembala kambing harus sabar. Kambing itu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang lincah, ada yang diem. Sebagai seorang penggembala, dia harus bisa mengarahkan baik kambing yang lincah maupun kambing yang pendiam. Kambing juga kadang-kadang diserang serigala. Seorang penggembala harus berani. Ketika ada serigala, bukannya nyumput. Eh domba, hadapi ada serigala. Enggak. Tapi seorang pemimpin, gitu ya, seorang penggembala, dia akan maju, diusir itu serigala. Dan nanti berpengaruh terhadap kepemimpinan beliau. Saat perang normal, beliau di belakang, ngatur strategi. Begitu perang dalam masa kritis, beliau akan maju ke depan. Seperti seolah-olah beliau itu melihat serigala akan menyerang domba. Maka beliau akan maju ke depan, menyelamatkan umat Islam. Kemudian kadang-kadang domba juga ada yang sakit, harus diobati, menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, di saat-saat Nabi sedang menggembalakan kambing, Rasul pernah bilang ke temannya, "Cing, pangjagaankeun lah embe saya." Nah gitu tuh. Embe sama kambing beda ya. Anggaplah sama gitu ya. "Cing, pangjagaankeun embe saya." "Emang mereka mana?" "Mereka kota lah, sugan aya pesta," gitu tuh. Nah, Nabi pun kemudian pergi ke kota. Begitu tiba di kota, ada rame-rame musik. "Aya naon ieu?" "Ada pesta. Pas erek ngiluan, sok we diuk," katanya. Akhirnya Nabi duduk. Begitu Nabi mulai mendengarkan musik, tiba-tiba ngantuk, lep, tidur. We. Pagi-pagi ketika matahari udah tinggi, panas ke tubuh, bangun Nabi, is duha gitu. Akhirnya Nabi balik lagi ke tempat penggembalaan kambing. "Kumaha rame tuh. Teuing saya mah sare," gitu ta. Kurang lebih pakai bahasa Sunda mah gitu ya. "Apal saya mah tidur," gitu ta. Nah, kemudian Nabi minta izin lagi. "Saya mau pergi lagi lah, kemarin mah ketiduran, boleh enggak?" "Esok aja pergi." Nabi pergi lagi ke kota. Menemukan ada pesta lagi. Kemudian Nabi minta izin untuk ikut duduk. Nabi duduk, begitu mendengarkan suara musik, tidur lagi. Tidur lagi. Sampai matahari naik baru Nabi terbangun. Setelah itu kata Nabi, "Saya tidak pernah lagi menginginkan keburukan." Pelajarannya apa? Seorang pemimpin, seorang calon pemimpin, seorang yang sedang dididik untuk jadi pemimpin, harus menjaga track recordnya. Karena apa? Kalau orang sudah berada di atas, dikorek-korek keburukannya. Kalau ketemu punya keburukan, jadi sandra. Gak pakai Dewi tapi. Ya, jadi sandra. "So, kalau kamu gak nurut keinginan saya," kata yang punya track recordnya itu, "kamu saya jatuhkan. Saya buka ini data-datanya." Akhirnya kan gak bisa melakukan apa-apa. Kecuali atas perintah orang yang menyandra dia. Ini pelajaran buat calon-calon pemimpin. Calon pemimpin itu harus sehat fisiknya, pintar bicaranya, mengenal anggota keluarganya, punya latar belakang berdagang, punya latar belakang menggembalakan kambing, dan menjaga track recordnya seperti itu. Atau gimana kalau saya emang punya masa lalunya jelek? Ya, tobati saja dan bilang aja secara jujur, yang namanya manusia punya masa lalu. Masa lalu saya milik masa lalu. Sekarang saya sedang membangun masa depan saya. Ya udah gitu saja jujur. Tapi kalau ingin jadi pemimpin ideal, jaga masa lalu seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengalami yang namanya perang Fijar dan Hilful Fudul. Ya. Setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW kemudian nanti dikenalkan kepada Siti Khadijah. Nah, bagaimana perkenalan Rasul dengan Siti Khadijah? Bagaimana Rasul menjualkan barang Siti Khadijah sampai Rasul kemudian nikah dengan Siti Khadijah? Insya Allah itu akan kita lanjutkan pekan depan. Dan mudah-mudahan nanti panitia sudah bisa menyediakan gambar-gambarnya gitu ya. Sehingga sambil cerita ada visualisasi gitu tuh. Ada visualisasi, jadi bisa ngalamun gitu ya. Bisa ngabayangkan seperti itu. Katanya satu gambar sama dengan 1000 kata. Atau 1000 kalimat. Satu gambar itu lebih bermakna dari 1000 kalimat. Ya mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah. Nah itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. tidak bisa terlalu panjang gitu ya, karena kesempatan kali ini rada kurang fit gitu ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa cepat bisa sembuh kembali gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kiparat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.